Itu tadi performance God Bless dalam lagunya Menjilat Matahari. Jadi ini lagu tahun berapa ini? Masih 89. Apa yang membuat God Bless dulu dicintai bahkan sampai sekarang oleh para penggemarnya? Kawat. Ya mungkin kita banyak memperhatikan artinya kostum, performance, stage act, banyak kita pikirkan bersama, dan juga God Bless tetap pada prinsipnya apabila show itu kita tetap merupakan satu paket ya, kita bawa peralatan sendiri dan kita menentukan berapa besar sound system yang harus disiapkan, berapa besar lighting. Itu gunanya supaya nggak terlalu mengecewakan penonton juga. Jadi karena kalau biasanya kalau disediakan promotor, ya kalau kita ketemu promotor yang kita kenal ya, yang kebetulan kita tahu ya, ya bagus ya. Nah, tapi kalau kebetulan kita dapat promotor yang asal-asalan, acak-acakan ya, hancur. Kalau kita lihat zaman kemasan God Bless, saingannya dulu siapa sih? Saingan sih, bukan saingan. Artinya yang bikin bagus sekarang nggak ada saingan. Dulu kalau nggak salah ada Jive Step, ada Rulis, ada Akal. Rulis ya. Pada zamannya itulah grup musik rock yang tampil bersama-sama God Bless ya. Nah, bagaimana kalau kita ikuti cerita atau gambar-gambar yang kita ambil ketika God Bless tampil pada masa lalu? God Bless sebagai grup band rock di Indonesia tidak bisa disangsikan lagi kebesarannya. Eksis sejak 1973, grup band yang dimotori Ahmad Albar, Ian Antono, dan Doni Fatah ini kala itu menggebrak panggung musik rock tanah air. Sedangkan waktu yang berlalu telah menjerat kita. Aksi panggung God Bless selalu ditunggu-tunggu penggemarnya. Sejumlah lagu seperti Rumah Kita hingga Serigala Jalanan menjadi hits dan selalu berada di puncak tangga lagu Indonesia. Walau personel God Bless saat ini sudah dibilang tidak muda lagi dan sudah berkali-kali bongkar pasang personel, semangat mereka bermusik patut diacungi jempol. God Bless yang sudah berkiprah di dunia belantika musik tanah air selama 35 tahun ini sedang siap-siap meluncurkan album kembali. Jadi kalau dulu siapa yang mendesain kostum panggungnya God Bless? Masing-masing suka-suka begitu. Pantesan kacau saya lihat. Tapi kalau dilihat memang gayanya pada zaman itu ya seperti itu ya. Anda tadi pakai kacamata hitam, pakai rumbai-rumbai gitu. Harapan terhadap album ini apa? Ya harapannya tentunya ya album ini bisa jalan ya. Laku. Sehingga kalau kita siap bisa ngeluarin. Dari tadi urusan uang ini. Ya. Laku. Ini persoalan honor ini. Laku itu artinya kan diterima oleh masyarakat. Otomatis, gitu ya maksudnya ya. Iya, saya bantu Anda supaya nggak kelihatan matre gitu. Baik, kita akan lanjutkan karena ada satu babak dalam kehidupan God Bless di mana ada perang dingin dengan musik dangdut. Betulkah God Bless anti dangdut? Ikuti terus Kick Andy. Lihat kostum yang dipakai Masia itu mengilhami ibu-ibu sekarang untuk aerobik gitu. Dipersembahkan oleh Philips Tornado Ekstra Terang. Runner up kedua jatuh. Bagaimana kenangan terhadap peristiwa itu? Itu kan peristiwa besar. Indonesia mendatangkan satu grup band yang raksasa pada zamannya.